dun sora con la man. La si tutu rohani ang dohot o pungmi marlas ni rohado sude si burmagoda ko ama anak ko ku dao masa hiti didongan itu hani atong di mi amang lau madalani ngulumi udiring diring ko amang di abing aku jala huhut marede lampaso nang roha huhur de hur de hoko lapaso nang rohani nari paula ko amang tong di tu badan nari patulus hosude nasi di tani rohan ang giat manian gabe jo masih kasih aku anak kasih aku.